Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdihi wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal kalami kalamullah wa khal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhtathatuha wa kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Akhwani wa akhwati kaum muslimin wal muslimat, wafaqanlah wa iyakum lam yuhibbuhu wa ardah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak menganugerahkan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan zahirah wa batinah, baik nikmat yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maka menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah untuk selalu menunaikan ibadah syukur atas segala nikmat ini, dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang sedikit yang selalu bersyukur kepadanya. Wa qalilan min ibadiy syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi hari ini, Allah SWT telah memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir di majelis yang insyaallah majelis ilmu, majelis mubarak yang Rasulullah SAW mensifatinya dengan taman di antara taman-taman surga. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW telah bersabda, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka datangilah. Qalu ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah SAW, apa yang Anda maksudkan dengan riyadul jannah, taman-taman surga? Maka beliau menjawab, qala halaqat dzikri, halaqah dzikir. Dan yang dimaksud dengan halaqat dzikir di sini, mungkin banyak di antara kita memahami dzikir dengan makna yang sempit ya. Dzikir yang dilakukan pada waktu tertentu dengan bacaan-bacaan tertentu selesai sholat, atau kemudian ketika kita hendak melakukan sesuatu aktivitas, maka di sana disunahkan untuk kita mulai dengan bacaan zikir sebelum mau tidur, masuk ke jamban dan seterusnya. Ini makna zikir yang muqayyad. Tapi di sana ada makna zikir yang lebih umum. Jadi segala sesuatu ketika seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan berbagai macam jenis macam ibadah, maka sebenarnya dia adalah dalam keadaan berzikir. Sedang mengerjakan sholat berzikir, sedang puasa berzikir, sedang berjihad berzikir, sedang menegakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar, dia berzikir. Itu zikir dengan makna mutlak. Karena hakikatnya ketika seorang beribadah kepada Allah SWT, tidak ada dalam benaknya, akalnya, pikirannya, hatinya kecuali apa? Semuanya karena mengingat perintah Allah SWT. Dan juga ketika seorang meninggalkan larangannya, tidak ada dalam benaknya kecuali bahwa Allah SWT yang melarangnya, sehingga dia meninggalkan apa yang dilarang Allah SWT. Maknanya pada saat itu dia berzikir. Sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini, duduk di majelis ilmu, hakikatnya kita berzikir, mengingat mudzakarah dengan perintah-perintah Allah. Sehingga para a'immatus salaf memahami anak zikir adalah apa? Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu muridnya, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, Atha' bin Abi Rabbah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud halaqat zikir adalah majelis halal wal haram. Majelis halal wal haram. Majelis yang disampaikan di situ tentang apa-apa yang Allah SWT halalkan, apa-apa yang Allah SWT haramkan. Syariah secara umum. Hukum-hukum Islam secara umum. Itu makna zikir yang mutlak. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan bahwasanya majelis ilmu seperti ini, halaqah zikir seperti ini adalah di antara taman-taman surga. Dan pada kesempatan yang mulia ini, kita akan membahas sebuah masalah yang sangat-sangat penting, sangat urgent bagi diri kita untuk memperbaiki kondisi kita ya, yang berkaitan dengan makna muraqabah. Bagaimana seseorang itu menghadirkan sifat muraqabah pada dirinya dalam setiap langkahnya, dalam setiap ucapannya, dalam setiap sikapnya. Bahwasanya Allah SWT maha mendengar setiap apa yang keluar dari lisannya. Bahwasanya Allah SWT maha melihat setiap apa yang dia kerjakan. Bahwasanya Allah SWT mengetahui segala apa yang kita lakukan. Sifat ini harus kita hadirkan dalam setiap langkah kita, dalam setiap aktivitas kita. Oleh sebab itu kenapa kita bicara tentang masalah muraqabah? Kenapa kita membahas masalah yang dengan muraqabah? Yang pertama, karena muraqabah di sana letak keimanan kita. Seseorang ketika menghadirkan sifat muraqabah, maknanya dia menghadirkan keimanan dalam dirinya. Disebutkan dalam hadis riwayat oleh Imam Abu Dawud, At-Tibrani dan Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Muawiyah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man fa'alahunna faqad ta'ama ta'mal iman." Tiga perkara apabila seorang melakukannya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah man 'abadallah wahdahu wa annahu la ilaha illallah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah SWT dan meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang hak, yang paling berhak untuk disembah melainkan Allah SWT. Ini apa? A'la darajatul iman. Beribadah kepada Allah SWT dan meyakin bahwasanya tidak ada ilah yang paling berhak untuk disembah melainkan Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah apa? Wa a'ta zakat mali tiba nafsa. Menunaikan zakat hartanya dengan kerelaan hatinya. Maksudnya apa? Ketika menunaikan zakat, diambil hartanya yang paling mulia, yang paling bagus. Contohnya, kalau berkaitan dengan zakat mawasi ya, hewan ternak, maka dicari hewan ternak yang paling bagus penampilannya, gemuk dan seterusnya. Mungkin untuk masyarakat umum cukuplah dengan apa adanya, yang penting ditunaikan zakatnya. Tapi dia memilih yang paling utama, yang paling afdol di antara harta yang dia miliki, dia tunaikan zakatnya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Wa zakka nafsahu, dan mentazkiyah dirinya. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma tazkiyatun nafs? Apa yang dimaksud dengan mensucikan jiwa? Maka Rasulullah menjawab, ayya'lama annallaha azza wa jal ma'ahu haitsu kana. Al-ilmu disebutnya adalah yakin. Meyakini bahwasanya Allah SWT itu bersamanya di mana saja dia berada. Yang dimaksud bersama di sini adalah al-ma'iyah, ilmunya. Allah bersamanya di mana saja, maksudnya Allah SWT mengawasinya, melihatnya, mengetahui, mendengar apa saja yang dia lakukan, apa saja yang diucapkan dengan lisannya, apa saja yang dia kerjakan. Maka tiga perkara ini, apabila seseorang melakukannya, dia akan merasakan nikmatnya dan manisnya iman. Syahid daripada hadis ini adalah yang perkara yang ketiga. Ayya'lama annallaha ma'ahu haitsu kana. Dia meyakini bahwasanya Allah SWT bersamanya di mana saja dia berada. Maksudnya apa? Engkau mengetahui bahwasanya Allah SWT raqibun 'alaik. Allah SWT mengawasimu. Barang siapa melakukan tiga perkara ini, wajada halawatil iman, maka dia mendapatkan apa? Merasakan lezatnya iman. Tapi mungkin yang perlu kita sedikit ingatkan, kalau kemudian di antara kita ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan muraqabah itu? Apa yang dimaksud dengan muraqabah? Maka kalimat pendek yang perlu kita jamkan dan kita fahami dengan benar, bahwa makna muraqabah adalah badawamu ilmika bi annallah la yakhfa 'alaihi syai'un min amrika. Engkau mengetahui, engkau meyakini bahwasanya Allah SWT tidak tersembunyi sedikit pun dari urusanmu. Engkau meyakini, engkau mengetahui bahwasanya Allah SWT tidak tersembunyi sedikit pun dari urusanmu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Mubarak rahimahullahu taala, ketika mengatakan kepada seseorang, raqibillah, engkau hadirkan sifat muraqabah, selalu engkau hadirkan sifat muraqabah kepada Allah SWT. Kemudian orang tersebut bertanya kepada beliau, ya, apa yang dimaksud, apa makna dari muraqabah? Maka beliau mengatakan, kun abadan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Jadilah kamu selama-lamanya ketika beribadah kepada Allah SWT seakan-akan engkau melihat Allah SWT. Kita bayangkan kalau kemudian kita bekerja di sebuah perusahaan, bos kita itu di depan kita. Berbeda enggak kalau kita kerja di sebuah perusahaan, di sebuah instansi, bos kita atau pimpinan kita di belakang, enggak tahu kemana perginya dan seterusnya, kemudian kita kerja, dengan ketika pimpinan kita ada di depan kita, ada perbedaan enggak kita rasakan? Ada rasa? Kenapa? Wah, kita berusaha untuk bagaimana membaikkan, mengerjakan tugas tugas kita sebaik-baik mungkin kita kerjakan, sebaik-baik mungkin kita lakukan. Itu hanya makna sederhana saja. Coba kalau kemudian kita menghadirkan setiap ibadah kita, setiap apa yang kita lakukan, bahwasanya Allah itu di depan kita, menyaksikan, mendengar. Sementara Allah SWT adalah apa? Khalik kita, yang telah menciptakan kita, yang menghidupkan kita, memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur segala urusan kita. suatu saat akan mewafatkan kita dan akan membangkitkan kita. Kemudian setelah itu akan menghisap besar kecil perbuatan yang telah kita lakukan. Kalau baik maka akan dibalas kebaikan, kalau buruk tidak akan mendapatkan kecuali keburukan. Tentu kita akan membaguskan sebagus-bagusnya amal yang kita akan lakukan. Ada sebuah kisah, ini kisah ini di Bukhari ya aslinya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Uhud, ini salah satu keahlian beliau ya dalam masalah taktik dan strategi perang ya. Pada saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kalau bisa kita katakan mengalami kekalahan, karena banyak sekali di antara para sahabat yang terbunuh, 70 orang sahabat terbunuh pada saat itu ya, karena ada kelalaian yang dilakukan oleh ar-rumat, para pemanah ya, meninggalkan tempat yang telah Rasulullah perintahkan, jangan sampai kalian meninggalkan tempatnya bagaimanapun keadaan kami. Tapi ternyata kemudian mereka meninggalkan tempatnya, akhirnya kemudian terjadi apa yang terjadi sampai kemudian 70 orang sahabat meninggal. Setelah itu beliau, setelah kafir Quraisy kemudian balik, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinah. Pada saat itu beliau tidak langsung kemudian kembali ke kota Madinah. Kemudian pada saat itu kan siang harinya perang, yang namanya perang itu luar biasa. Zaman dahulu perang itu bukan seperti zaman sekarang ya, dengan pedang, dengan panah, dengan tombak, luar biasa fisik yang harus dibutuhkan. Seharian perang luar biasa sekali, di atas unta, di atas punggung kuda, lelah, letih, luar biasa. Tapi apakah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu kembali ke kota Madinah kemudian istirahat dan seterusnya dan seterusnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu berjaga-jaga dengan para sahabatnya di pintu masuk kota Madinah, di sebuah wadi. Di sebuah wadi beliau berjaga di situ bersama dengan para sahabatnya. Akhirnya beliau perintahkan dua orang di antara para sahabatnya untuk jadi penjaga malam. Karena Rasulullah SAW khawatir kalau kemudian ada serangan balik dari pihak kafir Quraisy. Wah, ini Muhammad dan teman-temannya capek berperang siang hari, sekarang mungkin langsung ke rumah tidur. Nah, kita akan serang yang kedua kalinya. Ternyata dugaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar. Datanglah mata-mata dari pihak kafir Quraisy ke kota Madinah, didapati Rasulullah dan para sahabatnya berjaga-jaga di pintu masuk kota Madinah, dan di sana ada dua orang yang berjaga. Dan dua orang yang berjaga ini satu berdiri, satu istirahat. Yang berdiri ini dalam keadaan apa? Sholat. Apa yang dilakukan oleh mata-mata kafir Quraisy ini? Diambillah satu buah panah, kemudian dilemparkan ke arah sahabat yang berdiri sholat tadi. Kena. Tapi berdiri, tidak bergeming. Ambil satu anak panah lagi, tembak lagi, lempar. Kena. Tapi sahabat ini tidak bergeming, tetap berdiri. Ambil satu panah lagi, tembak lagi, kena lagi. Kemudian setelah itu dia membangunkan temannya, ya fulan kum kum kum, ja'al adu. Ya fulan bangun bangun, datang musuh. Temannya begitu bangun melihat sahabatnya itu berdarah-darah dan tiga buah anak panah menancap di tubuhnya. Ya fulan, kenapa engkau tidak kabarkan kepadaku bahwa musuh datang sedang kau dalam keadaan seperti ini? Apa yang dikatakan oleh sahabat ini? Apa coba? Perkataannya apa? Beliau mengatakan, la uhibbu an aqta'a salati wa ana munaji rabbi. Saya tidak senang kalau aku memutuskan salatku sedangkan aku dalam keadaan bermunajat kepada Rabbku. Kalau bukan karena aku khawatir musuh akan datang gara-gara aku terbunuh, sehingga kemudian berbuat apa saja yang dikehendaki, tentu saya tidak akan memutuskan salatku. Coba, bagaimana salat dalam keadaan seperti itu? Kalau itu terjadi pada diri kita, apa yang kita lakukan? Belum kena panah, mungkin sudah lari duluan, bagaimana ya? Ini sudah kena pernah, satu kali bertahan, dua kali bertahan, tiga kali bertahan, sampai ketika khawatir dia akan terbunuh dan akhirnya musuh bisa masuk, maka dia bangunkan temannya, fulan kumku. Ini betul ghayatu fi muraqabah. Betul-betul merasa nikmat, merasakan lezatnya beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya ikhwah, kenapa kita membahas tentang masalah muraqabah? Orang yang menghadirkan dalam dirinya sifat muraqabah itu jauh dari perbuatan maksiat. Jauh dari perbuatan maksiat. Sebagaimana hadis sahih yang sering kita dengar, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan Allah SWT menaungi mereka pada hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah SWT. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah SWT, yaitu pada waktu di padang mahsyar, yang pada saat itu Allah SWT dekatkan matahari qadr mil, satu mil saja. Pada saat itu manusia tenggelam sesuai dengan kadar dosanya di atas lautan irq, lautan keringat. Ada yang sampai di mata kakinya, ada yang sampai di betisnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai dadanya, sesuai dengan kadar maksiatnya. Bayangkan matahari didekatkan, jaraknya hanya sekitar 1 mil, dalam keadaan telanjang bulat, telanjang kaki, telanjang baju. Saking dahsyatnya, orang tidak memikir kecuali dirinya sendiri, nafsi. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah satu dengan yang saling melihat aurat mereka? Rasul mengatakan, la'am la'adhu min dhalika ya binta Siddiq. Urusannya pada itu lebih dahsyat dari saya sekedar melihat aurat orang lain. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya haul rasa takut pada saat itu. Dibangkitkan seluruh manusia dari awal sampai akhir dalam kondisi seperti itu. Sehingga kita berharap menjadi salah satu di antara 7 golongan ini, sehingga kita diselamatkan oleh Allah SWT pada hari itu, pada saat itu. Salah satu di antaranya adalah imam adil, pemimpin yang adil. Kalau jadi pemimpin, jadi imam, maka berusahalah untuk bersikap adil. Yang disebut adil adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak harus sama, adil tidak harus sama ya. Yaitu apa? dengan hikmah, dengan adil. Kemudian yang kedua adalah basyabun nasab ibadatillah. Seorang pemuda tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah SWT. Biasanya masa-masa muda itu kan masa yang penuh gejolak ya. Masa penuh dengan gejolak. Berbagai macam syahwat itu mengelilingi dirinya. Terjatuh pada fitnah wanita, terjatuh pada fitnah ini, itu dan seterusnya. Sebagaimana yang dialami oleh para pemuda sekarang ini. Ini pemuda ini syabun nasya'afi bi'ibadatillah. Seorang pemuda tumbuh berkembang di atas beribadah kepada Allah SWT. Ini tentu tidak lepas dari pendidikan kedua orang tuanya dan lingkungannya. Kalau kemudian kita sudah melewati masa muda kita, sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, paling tidak bagaimana kita mencetak generasi yang seperti ini sifatnya. Menciptakan generasi pemuda yang tumbuh dan berkembang sibuk dengan beribadah kepada Allah SWT. Mulai sejak kecil disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Sejak kecil disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dijauhkan dari segala mughriyat, hal-hal yang bisa menyimpangkan dari fitrahnya. Ya. Ini menjadi tugas kita bersama para pendidik dan orang tua. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allaqan fil masajid. Seseorang hatinya itu terkait dengan masjid. Masya Allah, rajul mu'allaqan qalbuhu bil masajid. Keluar dari masjid, masuk ke masjid, datang ke masjid. Seperti ini kondisi orang ini. Kemudian warujulani tahabba fillah wa sama alaihi wa tafarqa alaihi. Dua orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ini mencintai karena Allah, bertemu pun karena Allah, ketika berpisah pun karena Allah. Kemudian warujulun da'atu imra'atun da'ata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullaha. Seorang laki-laki diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, diajak berbuat fahisyah. Perempuan ini punya kedudukan dan cantik seperti apa yang terjadi pada Nabiullah, Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang diucapkan? Inni akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah SWT. Ini syahid daripada pembahasan kita ini. Karena menghadirkan rasa takutnya dalam dirinya kepada Allah SWT. Tidak ada yang lain, tidak ada yang mengetahui kecuali antara dia dan wanita ini. Dia ajak untuk berbuat fahisyah. Jawabannya apa? Ini akhafullah. Ini menghadirkan kesempurnaan muraqabah kepada Allah SWT. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga ketika menghadirkan sifat muraqabah ini, jauhkan dari perbuatan maksiat. Satu hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat malaikatu rabb, dzaka 'abduka yuridu an ya'mal sayi'at. Faqala irkabuhu aw urkubuhu. Malaikat berkata, wahai Rabb, itu hambamu. Dia punya keinginan untuk berbuat buruk, sayi'ah. Jadi malaikat mengabarkan kepada Allah SWT. Allah SWT yang mengetahui, lebih mengetahui daripada malaikat. Fakalah urkub, awasi dia. Fa in amalaha, faktubuha lahu bimithliha. Kalau dia melakukan perbuatan buruk itu, maka tulis, catat dosanya sebagaimana apa yang dia perbuat. Fa antarakaha faktubuha lahu hasanah. Kalau kemudian dia meninggalkan dan tidak melakukan perbuatan buruk tadi yang dia niatkan, maka tetapkan bagi dia ahsanah, kebaikan. Fa inna tarakaha min jarra'i. Karena apa? Dia meninggalkan perbuatan maksiat itu karena apa? Karena aku, karena Allah SWT. Maka sifat muraqabah ini menjauhkan diri seseorang dari perbuatan maksiat. Ada salah satu salaf, ini kalimat yang sangat indah ya, berkata, qala Humayd At-Tawil Sulaiman Ibn Ali rahimahumullah ta'ala, idni, berikanlah nasihat kepadaku. Ini salah satu di antara sifat as-salihin ya, saling meminta nasihat. Jangan ragu-ragu. Kalau kemudian kita merasa bahwa diri kita ini banyak taksirnya, banyak lalainya, banyak ghuflahnya, banyak maksiatnya, untuk meminta nasihat kepada orang yang kita percaya ketakwaan dan ilmunya. Ya Ustaz, ya akhi, berilah nasihat kepadaku. Saya sekarang merasa hati saya ini kosong, banyak futur, ibadah jadi malas. Tolong beri nasihat kepadaku. Ini da'bu salihin, kebiasaan para sahabat. Sebagai dijelaskan dalam Sahih Bukhari, para sahabat mengatakan, di antara mereka jadi, ta'alu najlis sa'ah nu'minu, najlis sa'ah nu'minu. Ta'al katanya, mari duduk. Najlis nu'minu sa'ah. Mari duduk. Saling tawasibil haq. Saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, duduk kemudian saling memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Kemudian Humayd At-Tawil ini berkata, faqala in kunta idza asaita khalian dunanta annahu yarak laqad istara'ta ala amrin 'azimin wa la in kunta tadhunnu annahu la yaraka wa laqad kafart. Kalau engkau berbuat maksiat sendirian dan engkau mengira bahwasanya Allah SWT melihatmu, sungguh engkau telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat berani dalam berbuat maksiat kepada Allah. Kalau engkau sedang berbuat maksiat sendirian dan engkau mengira bahwa Allah SWT melihatmu, maka sungguh engkau telah berani melakukan perbuatan yang sangat besar. Walain kunta tadunnu annahu la yaraka faqad kafart. Kalau engkau mengira bahwa Allah SWT tidak melihatmu, sungguh kamu telah kafir. Kalau engkau mengira bahwasanya Allah SWT tidak melihatmu pada waktu engkau berbuat maksiat, sungguh engkau telah kafir. Kenapa? Menafikan ilmu Allah SWT, ru'yah Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah. Menafikan ilmu Allah ini. Menafikan salah satu di antara ilmu Allah, salah satu di antara sifat Allah, yaitu al-ilmu. Innahu la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah SWT, segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Ini ada Allah SWT. Kalau engkau mengira bahwa ketika engkau berbuat maksiat, Allah tidak melihatmu, Allah tidak mengetahui perbuatanmu, sungguh engkau telah kafir. Kalau engkau meyakini bahwa ketika engkau berbuat maksiat sendiri, Allah SWT melihat, engkau telah melakukan satu keberanian menantang Allah SWT. Ini kenyataan yang kita hadapi. Tidak ada pilihan yang lain kecuali apa? Menghadirkan sifat muraqabah. Enggak ada pilihan yang lainnya. Maka para salaf dulu selalu mengajarkan, la tanzur ilah, janganlah kalian melihat apa? Aidamul ma'siyah. Besar kecilnya maksiat, besigharih. Janganlah engkau melihat besar dan kecilnya maksiat. Walakin undur ila man ta'si. Akan tapi lihat kepada siapa engkau berbuat maksiat. Nah, kepada siapa engkau berbuat maksiat? Wa qala Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dan Said Al-Fatir boleh mengatakan wa arbabul tariq muzmi'una ala anna muraqabatullah ta'ala fil khawatir sababun li hifdhiha fi harakati dawahir. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, arbabul tariq maksudnya para al-arifin, orang-orang yang arif, semuanya sepakat bahwasanya muraqabatullah, murqabah kepada Allah SWT dalam keadaan sendirian, dalam keadaan tidak dihadapan orang banyak, itu merupakan sebab penjagaan terhadap diri kita ketika sendirian ataupun bersama dengan orang lain. Faman raqaballah fi sirrihi hafidallah fi harqatihi fi sirri wa alaniyati. Barang siapa menjaga Allah SWT, selalu merasa diawasi oleh Allah SWT pada waktu sendirian, maka Allah SWT akan menjaga dia, baik pada waktu sendirian atau ketika bersama dengan orang lain. Ini ya, ini harus kita camkan baik-baik. Kalau kita menjaga hubungan kita antara diri kita dengan Allah SWT, maka Allah SWT akan menjaga diri kita dengan Allah SWT dan juga kepada orang lain. Ini salah satu thamarah, buah dan hasil dari sifat muraqabah tadi. Dan kenapa kita bicara tentang muraqabah? Yang ketiga adalah dengan menghadirkan sifat murqabah, maka kita berusaha menunaikan ibadah itu sesempurna mungkin yang bisa kita lakukan. Menunaikan ibadah dengan sesempurna mungkin. Ketika kita menghadirkan sifat murqabah, menghadirkan sifat ihsan, karena kita merasa diawasi, sehingga kita betul-betul seperti pada waktu sholat, kekhusyuannya betul-betul dijaga, rukun-rukunnya betul-betul dijaga, kewajibannya betul-betul dijaga. Tidak hanya sekedar itu, sunnah-sunnah pun bisa menghadirkan dan dia melakukan. Khusyuknya itu hanya jangan kita perhatikan, banyak di antara kita ketika kita sholat khusyuknya itu hanya sampai di badan saja. Masya Allah, syarat-syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, kewajibannya dipenuhi, sunnah-sunnahnya pun dihadirkan, tidak lupa dari awal sampai akhir. Tetapi kita dapatkan hati kita ini kosong dari kekhusyukan. Khusyuknya itu hanya pada zahir kita, tidak sampai pada batin kita. Kita dapatkan seperti itu. Ada sebuah kisah yang lucu. Bagaimana di antara kita kalau sudah pada waktu di luar sholat kita nggak mikir apa-apa, tapi begitu Allahu Akbar pikiran kita, wah bagaimana kalau kita jadi direktur sebuah perusahaan, bagaimana kalau kita jadi seorang pedagang yang berhasil, bagaimana kalau kita menjadi ini menjadi itu hadir semua di kepala kita. Pada waktu di luar sholat nggak pernah terpikir sama sekali di benak kita, tapi begitu Allahu Akbar semuanya hadir. Ceritanya masing-masing, setiap orang punya kisah dan cerita masing-masing. Nah, suatu saat imam memimpin mengimami jamaah sholat. Satu rakaat, dua rakaat, tiga rakaat dan seterusnya Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Ketika hendak berdiri, wahai imam, ada apa anak muda? Imam tadi kurang satu rakaat. Kurang satu rakaat. Iya. Loh kok bisa? Dari mana? Mana dalilmu? Tanya jamaah, bagaimana? 4 rakaat atau 3 rakaat? 4 rakaat semuanya. Lah bagaimana? Kamu mengatakan 3 rakaat. Iya, imam. Lah bagaimana kisahnya? Dalilnya mana? Iya, imam, kalau pada waktu sholat itu biasanya kalau saya pada rakaat pertama itu saya berpikir saya ini punya kambing banyak. Ya, kambing saya banyak sekali. Nanti pada rakaat yang kedua, kambing saya ini saya bawa ke tempat penggembalaan. Saya gembalakan kambing saya itu di tempat yang luas. Nah, itu. Pada rakaat yang ketiga, kambing saya bawa ke tempat minum. Saya kenyangkan kambing saya setelah makan, minum kenyang. Kemudian pada rakaat yang keempat, biasanya saya masukkan kandang. Ini kambing saya belum datang-datang ini. Belum masuk kandang kambing saya, katanya. Jadi maknanya masuk pada rakaat yang ketiga, rakaat keempat belum ada ini. Gara-gara apa? Kalau pada rakaat keempat mikirnya apa? Kambingnya sudah ada di kandang. Nah, ini belum masuk kandang kambing saya. Maknanya baru 3 rakaat. Itu banyak kita rasakan. Begitu Allahu Akbar, istri yang tidak pernah kepikir akhirnya terpikir, istri saya sedang ngapain ini ya. Begitu rakaat kedua, anak kita juga kepikir. Rakaat ketiga, pekerjaan kita, dan seterusnya. Seperti inilah yang kita alami. Maka bagaimanapun tetap kita harus berusaha. Jangan sampai kemudian sholat kita ini jadi sia-sia belaka gara-gara yang kita hafal pada waktu takbir saja, takbiratul ihram pertama, kemudian pada waktu salam pikiran kita kemana-mana, sehingga seperti yang dikatakan tadi, khusyuknya jangan hanya pada zahir saja. Yang dimaksud khusyuk ini bukan di zahir, khusyuk itu dalam batin, mendekatkan khosyah. Inilah tingkat murqabah. Sehingga Nabi SAW ketika menjelaskan tentang makna ihsan, beliau berkata, an ta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Di penggalan hadis ini ada dua bagian yang harus kita pahami betul-betul. Ketika Rasulullah mengatakan an ta'budallah ka'annaka tara, ini ibadah rohbah wa talab. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah ka'annaka tara. Menjadikan ibadah itu sebuah kebutuhan. Tidak hanya sekedar kewajiban. Selama ini kita ketika melakukan sebuah ibadah itu hanya sampai pada tingkatan apa? Bahwa itu kewajiban yang tidak bisa tidak harus kita tunaikan. Bukan sebuah kebutuhan. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat sholat mereka sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sholatnya itu adalah sebuah kebutuhan. La uridu an aqta' sholati wa ana munajin rabbi. Ketika salah seorang sahabat, ada yang meriwayatkan bahwa itu adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, ada yang mengatakan bahwasanya itu salah satu di antara anaknya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi diputuskan oleh tabib bahwa kakinya itu harus diamputasi. Kakinya harus diamputasi. Terus dokter mengatakan, tabibnya mengatakan tidak bisa tidak, kamu harus minum khamr dalam keadaan mabuk, nanti saya akan potong kakimu. Seakan-akan bius ya, dulu mungkin belum ada bius seperti kita ya. Nah seperti itu, udah kamu minum khamr, udah setelah itu saya potong kakimu. Nah, tidak. Da'ni usolli faf'al ma badalak. Biarkan aku sholat, kemudian silahkan engkau perbuat dengan kakiku. Nah, karena kakinya membusuk maka harus dipotong. Maka sahabat ini sholat. Kemudian setelah itu tabib datang dan memotong kakinya tanpa dia rasakan sama sekali. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan muraqabah. Munajatnya kepada Allah SWT. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, ini kalau sholat di haram saking lamanya itu sampai namanya burung itu bertengger kepalanya di pundaknya, mengira bahwa itu adalah sebatang pohon. Ya, salah seorang tabi'in dan adalah keturunan Ali bin Abi Thalib, Muhammad ibn Zain al-Abidin, Muhammad al-Hanafiyah, ma'ruf ya. Itu pekerjaannya setiap malamnya apa? Datang kepada rumah-rumah orang miskin, para janda dan anak-anak yatim, memanggul minyak, memanggul gandum, kemudian meletakkan di depan rumah mereka, kemudian pergi. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Seperti itu dibawa sendiri, dipanggul. Orang tahu bahwa itu adalah yang melakukan. Salaf ini, tabi'in besar ini, Muhammad al-Hanafi ini, ketika beliau meninggal dan sudah tidak ada lagi barang-barang tersebut yang biasa mereka dapatkan di depan rumah pada waktu pagi harinya. Dan ketika dimandikan, di punggung beliau itu ada bekas hitam. Apa itu? Tali yang dia bawa ketika mengangkut barang-barang tersebut. Barang-barang itu tali di pundaknya, kemudian selanjutnya dibawa ke rumah orang-orang itu. Coba. Jadi bagaimana dia menjaga amalnya, menyembunyikan amalnya, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah SWT. Ini kadang kita sifat, sifat riya, sifat sum'ah. Walaupun kita mungkin tidak merasakan bahwa itu termasuk di antara sifat riya atau sifat sum'ah, tapi untuk menjaganya sulit sekali. Menjaga niat kita ini kadang tidak, kita sengaja mungkin lisan ini mengabarkan tentang amal kita. Dulu kalau para salaf dulu, masya Allah, itu sulit sekali ya kita membayangkan bagaimana cara beribadah mereka. Berangkat pagi hari sebelum fajar, setelah sholat berangkat, keluarganya mengira bahwa dia ini pekerjaannya di pasar ya. Tapi berangkat, kemudian setelah itu keluarganya mengira bahwa dia akan makan di pasar. Mengira bahwa dia akan makan di pasar. Bertahun-tahun puasa tanpa ada yang mengetahuinya. Nah, ketika sampai di pasar, orang-orang di pasar mengatakan, oh iya, dia makannya di rumah. Sampai pulang sore harinya baru kemudian makan di rumah. Setiap hari seperti itu yang dia lakukan. Berangkat pagi hari, keluarganya mengatakan, oh ya, dia makan sarapan di pasar. Nanti begitu sampai di pasar, orang pasar mengatakan, oh dia sudah sarapan di rumah. Menyembunyikan amal ibadahnya. Kenapa? Tidak ada keinginan kecuali dalam rangka untuk, karena Allah SWT menghadirkan muraqabah dalam setiap amalnya. Dia tidak butuh pandangan orang lain, dia tidak butuh pendapat orang lain, dia tidak butuh sanjungan orang lain, karena dia yakin bahwa Allah SWT mengetahui apa yang dia lakukan. Kemudian sebagai dikatakan oleh Imam Ibn Mandur rahimahullah ta'ala mengatakan beliau, man raqaballah ahsana amalahu. Barang siapa menghadirkan, merasa bahwa Allah SWT mengawasinya, niscaya dia akan membaguskan amalnya. Niscaya dia akan membaguskan amalnya. Berbuat ihsan dalam setiap amalnya. Ya, kemudian muraqabah ini juga mewariskan keikhlasan dalam setiap amal kita. Ya. Mewariskan rasa ikhlas, sifat keikhlas dalam setiap amalnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, rahimahullah 'abdan waqafa 'inda hammihi fa in kana lillah madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Semoga Allah SWT merahmati seorang hamba sebelum beramal dia melihat niatnya. Fa in kana lillah madha, kalau kemudian amalnya itu karena Allah, maka dia teruskan. Kalau ternyata bukan lillah, maka dia berhenti dulu. Dia berusaha untuk memperbaiki dan memperbaharui niatnya. Ini salah satu thariqah untuk berbuat ihsan dalam setiap ibadah kita. Tanya, setiap kita hendak bersedekah, setiap kita hendak berpuasa, setiap kita hendak sholat, selalu menghisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Caranya seperti itu. Ketika kita hendak Allahu Akbar, maka kita bertanya pada diri kita, wahai nafsi, wahai jiwaku, akhlisi niat, tatakhallasi, perbaikilah niatmu, engkau akan selamat. Maka kita perbaharui kita. Ketika niat sudah kita pegang, maka Allahu Akbar. Ketika kita hendak sedekah, maka coba ditanya, wahai jiwaku, apakah ini betul-betul karena Allah? Bagaimana kita menyembunyikan sedekah kita? Semoga kita termasuk di antara 7 golongan. Rasulun tasaddaqah bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lamu simalhu matungfiku yaminuhu. Seseorang bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Selalu apa? Menghisap dirinya. Sudah ikhlas belum? Sudah ikhlas belum? Kalau kemudian sudah ikhlas, lanjutkan. Kalau belum ikhlas, perbarui niat. Jangan berhenti. Wah, saya berhenti dulu lah. Belum ikhlas kok. Jangan. Tapi apa? Perbarui niat. Dan jaga keikhlasannya. Kemudian lanjutkan amal. Nah, ini ya. Muraqabah ini apa? Mewariskan keikhlasan dalam setiap amal kita. Karena kita yakin bahwa Allah SWT melihat kita. Allah SWT akan mengetahui setiap perbuatan kita. Dan Allah SWT mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam dada kita dan hati kita. Bahwa apa yang kita lakukan bukan karena Allah. Akhirnya kita perbaharui niat kita. Kita mencoba untuk menguasai jiwa kita, hati kita, sehingga ikhlas karena Allah SWT. Begitu sulitnya. Karena demikianlah yang namanya al-qalbu yataqallab min hinilah hinil akhar. Namanya hati itu selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma alatsu, nah, asyaddu min, saya tidak mengobati sesuatu, menguasai sesuatu yang lebih berat daripada hatiku. Karena memang seperti itu kondisinya. Tapi ketika kita menghadirkan muraqabah, insya Allah akan membantu kita dalam menghadirkan keikhlasan. Ya. Dan juga bahwa muraqabah ini bisa mensucikan hati kita. dan juga menjaga kehormatan kita. Ya. Dengan muraqabah ini bisa apa? Menjadikan diri kita menjadi orang yang terjaga kehormatannya. Tidakkah kita ingat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua. Karena setiap orang di antara mereka menceritakan tentang amal yang dianggap paling ikhlas, paling murni hanya karena Allah SWT. Salah satu di antara mereka adalah menceritakan tentang dirinya. Allahumma kana li bintu ammi. Ya Allah, ada anak perempuan pamanku. Kanat ahabban nas ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku cintai. Fa'aratu an nafsiha famtana'at minni. Aku ingin memilikinya, menguasainya, berbuat fahisyah dengannya, maka dia menolaknya. Hatta alamtu biha sanah min as-sinin, sampai kemudian aku merayu dia dari waktu ke waktu, bertahun-tahun aku merayu dia. Kemudian faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalli baini wa bain nafsiha. Kemudian pada suatu saat dia ini membutuhkan sesuatu. Akhirnya saya berikan kepada dia 120 dinar, 100 dinar. Tapi dengan syarat apa? Dia mau berbuat fahisyah denganku. Akhirnya dia fa'alat, dia mau. Hada idza qartta 'alaiha, sampai ketika aku hendak melakukan perbuatan fahisyah dengannya, qarat ittaqila wala tubdi khatima illa bihaqqi. Jangan berbuat itu kecuali dengan haknya. Takutlah kamu kepada Allah. Sudah, tinggal apa lagi? Di depan mata. Tapi ketika hendak melakukan fahisyah itu diingatkan oleh anak perempuan mamanya tadi, ittaqillah. Maka apa yang dilakukan oleh ini? Fatakharat min buqi 'alaiha. Fansaraftu 'anha wa hiya ahabun nas ilayya. Maka aku tinggalkan dia. Tinggalkan dia. Dan dia adalah wanita yang paling aku cintai. Wa tarud dhahab allati ataituha, dan aku berikan, maksudnya aku biarkan uang 120 dinar untuk dia. Allahumma in kuntu fa'adu dhalika ibtighal wajhik fafrus 'anna wa ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau aku lakukan ini karena mengharapkan ridhamu, maka keluarkanlah kami dari gua ini. Allah SWT bukakan gua sedikit. Maknanya dengan apa? Muraqabah ini, maka terjagalah kehormatan orang ini sehingga tidak terjatuh dalam perbuatan zina. Menjaga diri kita dan kehormatan kita dengan menghadirkan muraqabah. Ya. Kemudian juga salah satu janji Allah SWT bagi orang yang menghadirkan sifat muraqabah adalah surga. Dalam surat Al-Mulk ayat 12, Allah SWT berfirman, innal ladzina yashauna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya bil ghaibi, dalam keadaan ghaib sendirian. Jadi apa? Orang yang muraqabah, lahum maghfir, bagi mereka adalah ampunan dan pahala yang sangat besar. Para ulama al-tafsir mengatakan, wahum man idza khalla lam ya'tu ma harrama 'alaihim. Mereka adalah orang-orang apabila dalam keadaan sendirian tidak melanggar apa yang Allah SWT haramkan kepada mereka. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, adalah orang-orang yang memiliki sifat raqabah, muraqabah. Maka bagi mereka adalah surga. Dan ingat, hilanglah sifat muraqabah pada diri kita, ini adalah salah satu di antara sifat munafikin. Ketika sifat muraqabah ini tidak ada pada diri kita, ketahuilah bahwasanya hilangnya muraqabah dalam diri kita ini termasuk di antara sifat-sifat munafik. Karena orang-orang munafik menampakkan sesuatu yang bagus zahirnya, tapi batinnya kharab, rusak. Karena salah satu di antara sifat munafik yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa ayat 107 sampai 108, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka apa? Menyembunyikan perbuatan buruk mereka dari pandangan manusia, tapi tidak melakukan hal tersebut di hadapan Allah SWT. Menyembunyikan keburukan mereka di hadapan manusia, tetapi terang-terangan mereka tampakkan di hadapan Allah. Itulah sifat munafik. Dan juga bagi orang yang tidak ada badannya, sifat muraqabah ini menjadikan amalnya itu sia-sia. Sia-sia, tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak berpahala sama sekali. Di hadapan manusia kelihatannya masya Allah luar biasa amalnya, banyaknya. Tetapi ketika dihadapkan di hadapan Allah SWT, dihadapkan di pengadilan Allah SWT, sia-sia belaka. Ba'an Thauban radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala amanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsal jibal tuhama faja'allahu azza wa jalla haba'an manthura. Sungguh aku mengetahui berapa orang kaum dari umatku datang pada waktu kiamah dengan kebaikan seperti Gunung Tuhamah, saking besarnya. Kemudian Allah SWT menjadikan hasanah tadi haba'an manthura. Menjadikan amal ibadahnya tadi, hasanah dia itu seperti apa? Debu yang berterbangan. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Wahai Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada saya, kepada kami. Jelaskan tentang mereka kepada kami. Allah nakuna minhu wa nahnu la na'lam. Sehingga kami tidak menjadi bagian seperti mereka, tidak menjadi bagian mereka tanpa kami sadari. Qala amma innahum ikhwanukum. Adapun mereka adalah saudara-saudara kalian sendiri, teman-teman kalian sendiri. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga apa? Salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum aqwamun idza khallaw bi maharimillah intahaquha. Tapi mereka itu kalau sedang sendirian maka mereka melanggar apa yang Allah SWT haramkan. Kelihatannya tampak di hadapan manusia masya Allah sebagai orang soleh, seorang ustad, seorang dermawan, seorang mujahid pemberani, tetapi ketika sendirian melanggar dan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadan billah, maka terhapuslah amal ibadah dia, sia-sia belaka. Karena apa? Tidak adanya sifat muraqabah yang ada pada dirinya. Kalau ada pada sifat muraqabah, tentu tidak akan berbuat seperti itu. Ini ya ikhwahi. Ini banyak di antara kita mungkin yang melakukan perbuatan seperti ini. Ketika bersama dengan saudara-saudaranya, bersama dengan teman-temannya, insyaallah lisannya, sifatnya, akhlaknya. Tapi ketika sendirian, banyak sekali apa yang Allah SWT haramkan dilanggar. Merasa bahwa manusia tidak melihatnya, tapi lupa bahwa Zat yang Maha Besar, Zat yang Maha Melihat, melihat apa yang dia lakukan. Ini beda kita dengan para salaf. Para salaf dulu itu lebih perhatian dengan masalah-masalah yang sir seperti ini. Tidak sibuk dengan masalah dzahir. Para salaf dulu lebih sibuk dengan perbaikan apa yang ada dalam hati mereka. Tidak sibuk dengan urusan dzahirnya. Itulah beda kita dengan mereka. Dan dalam hadis yang lain, hadis yang sering kita dengar, Rasulullah SAW, hadis tadi dibuat oleh Imam Ibnu Majah ya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menjelaskan, kullu ummati mu'afa. Berbeda antara yang hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ini ya. Hadis yang pertama lebih parah kondisinya dibandingkan dengan hadis yang kedua ini. Kullu ummati mu'afa illa mujahirina. Semua umatku itu akan dimaafkan dosa-dosanya kecuali al-mujahir. Wa innal mujahir minal mujaharah ayya'mal rajul bil laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahullahu 'alaihi fa yaqulu ya fulan amiltu al-barih kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuk wa yusbihu yakshifu satarahu 'allahu 'anhu. Semua umatku Allah SWT akan maafkan, ampuni dosa-dosanya kecuali mujahir. Makna mujahara adalah apa? Seseorang berbuat maksiat pada waktu malam harinya, Allah SWT tutup maksiat dia, tutup aib dia. Tetapi pada waktu siang harinya malah mengabarkan, ya fulan tadi malam saya melakukan ini itu dan seterusnya. Ya, melakukan ini itu dan seterusnya. Pada waktu malam hari Allah SWT tutup aib dia, tapi pada waktu siang hari malah dia bukakan aib dirinya sendiri. Tapi kalau kemudian dengan hadis yang pertama, hadis pertama betul-betul tidak ada yang tahu tentang apa yang dia lakukan. Tapi dia menampakkan di hadapan manusia hal-hal yang baik saja. Ini lebih parah daripada yang kedua ini. Biasa kita melihat orang fasik ya, di antara kita merasa bangga dengan perbuatan maksiat yang dilakukan toh, iya toh. Orang wah ini orang jelek, memang orang buruk, ini penjahat dan seterusnya tahu. Dari itu akhirnya kita sudah tahu karena apa? Terucap dalam lisannya. Oh ya saya tadi malam berbuat ini. Oh saya tidak malam mencuri, saya tadi malam berbuat kejahatan ini dan seterusnya. Tapi yang pertama tampak di hadapan manusia itu apa? Orang yang soleh, ustaz dan seterusnya. Masya Allah kalau berbicara luar biasa ya. Tetapi hakikatnya ketika di belakang sendirian berbuat maksiat kepada Allah. Ini juga peringatan bagi kita semuanya ya. Wah, ya. Jangan melihat sekedar zahir saja ya. Banyak kita dapatkan ya, khususnya di media sosial ya, masya Allah seorang ustaz menampilkan di statusnya hal-hal yang utama, nasihat-nasihat dan seterusnya. Kita enggak pernah kenal dengan orang ini, enggak pernah bertemu dengannya, enggak pernah mendengar kajiannya, tetapi di tulisan-tulisannya luar biasa. Bahkan jadi tempat konsultasi orang-orang yang galau. Yang banyak galau biasanya para akhwat ya. Nah, akhirnya dimanfaatkan. Tidak bisa seperti itu ya. Dimanfaatkan kegalauan mereka dalam berbagai macam bentuk jeratan dan jebakan. Ini tidak bisa. Urusan agama itu bukan hanya sekedar membaca apa yang tersirat saja, tapi juga harus kita lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya. Tidak hanya sekedar membaca status saja. Statusnya luar biasa, nasihatnya masya Allah mengena. Nah, yang membaca juga akan terpengaruh dengan tulisannya dan seterusnya. Tapi ketika sudah sampai tingkatan seperti itu, ketika sendirian, kemudian bertemu dengan akhwat dan seterusnya, akhirnya jatuh dalam perbuatan fahisyah dan yang semisalnya, bahkan lebih parah daripada itu. Jangan hanya sekedar percaya dari tulisan dan zahirnya saja, kecuali kita sudah bermuamalah dengan orang ini, sudah kita ketahui luar dalamnya dalam pergaulan sehari-hari ya. Sering kita tertipu ya, hanya sekedar zahir saja. Maksudnya apa ya, wah? Kita bergaul dengan seseorang, masya Allah mendengar ucapannya, lebih kasarnya gombalannya lah begitu ya. Oh, luar biasa orang ini. Oh, apa yang dia ceritakan, apa yang disampaikan luar biasa. Tapi tidak melihat hakikat sebenarnya dari orang ini. Akhirnya kita percaya memberikan amanah kepada dia, ujung-ujungnya kita dapatkan apa? Khianat. Oleh sebab itu, sebagaimana dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika dia tanya, siapa yang tahu dengan fulan? Oh, saya. Tapi apa ya? Apakah Umar radhiyallahu taala bertanya, apakah kau pernah safar dengan dia? Bergaul dengan dia? Karena apa? Dengan pergaulan dan safar, berpergian bersama, kita akan mengetahui bagaimana perilaku orang ini. Satu hari, dua hari, tiga hari, seminggu, satu bulan, satu tahun, kita akhirnya tahu orang ini, oh iya tipenya orang ini seperti itu. Baru kemudian kita berhubungan dengan dia yang lebih dalam lagi. Kalau kemudian enggak, kita tinggalkan secara total ya. Ya. Tapi bagaimana kita bisa menghadirkan muraqabah, sifat muraqabah pada diri kita? Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ta'aruf ala Allah, mengenal Allah SWT. Terutama lebih tepat lagi adalah beriman dengan nama dan sifat Allah SWT. Ini berkaitan dengan masalah tauhid asma dan sifat ya. Mengenal Allah SWT dengan beriman kepada nama dan sifat Allah SWT. Allah SWT punya nama Ar-Raqib, Al-Hafidh, Al-Alim, Asami, Al-Basir. Allah SWT maha mengawasi, Allah SWT maha menjaga, Allah SWT maha melihat, Allah SWT maha mengetahui, Allah SWT maha mendengar. Maka beribadah kepada Allah SWT dengan konsekuensi daripada nama-nama ini. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah SWT maha melihat dan punya sifat al-basaru, makna jangan sampai kemudian Allah SWT melihat kita dalam keadaan melakukan sesuatu yang tidak terpuji, yang mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah SWT. Ini makna beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan konsekuensi daripada nama-nama Allah SWT. Kalau kita meyakini bahwa Allah SWT maha pemurah, maknanya apa? Ya berakhlaklah dengan sifat ini. Janganlah jadi orang bakhil. Kalau kita meyakini bahwa Allah SWT maha mengetahui, konsekuensi daripada nama dan sifat al-ilmu ini, bahwasanya apa saja yang kita lakukan, pasti Allah SWT mengetahuinya. Kalau sudah mengetahuinya, pasti Allah SWT akan membalasnya baik buruknya. Kalau kita mengetahui bahwa saya Allah SWT punya nama As-Sami', maha mendengar, terkandung pada sifat As-Sam'u, maknanya apa? Jangan sampai lisan kita mengucapkan hal-hal mengatakan hal-hal yang didengar Allah SWT kemudian mendatangkan ke mukanya. Allah SWT punya nama Al-Hafidh, Maha Penjaga. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidu jahaka. Maka sifat seperti harus kita hadirkan. Jagalah Allah. Niscaya Allah SWT akan menjagamu. Jagalah Allah SWT. Niscaya engkau akan mendapatkan Allah SWT di hadapanmu. Selesai. Jagalah syariat Allah SWT. Jagalah aturan-aturan Allah SWT. Jagalah hukum-hukum Allah SWT. Balasannya apa? Ya setimpal jazak min jazil amal. Kalau itu kita hadirkan dalam diri kita, mengenal Allah SWT dengan nama-namanya dan sifatnya, dan kita beribadah kepada Allah SWT dengan konsekuensi daripada nama-nama dan sifat ini, maka akan hadir pada diri kita sifat muraqabah. Kemudian yang kedua adalah apa? Meyakini bahwasanya anggota tubuh kita ini akan memberikan kesaksian terhadap apa yang kita lakukan. Tangan kita, kaki kita, kulit kita ini akan berbicara dan memberikan kesaksian tentang diri kita, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, apa yang kita lakukan dengan kaki kita, apa yang kita lakukan dengan lisan kita. Hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka mata mereka, penglihatan mereka, afan, penglihatan mereka, telinga mereka, kulit mereka itu akan memberikan kesaksian atas apa yang mereka perbuat. Kemudian orang-orang ini mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidum alaina qalu antaqana Allah lati antaqa kulla syai. Kenapa kalian berikan kesaksian atas diri kami? Demikianlah Allah SWT yang membuat kami bicara, memberikan kesaksian terhadap apa yang kalian lakukan. Semuanya, penglihatannya, pendengarnya, kulitnya, semuanya. Al-yawm nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan tutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami. Kaki-kaki mereka akan berbicara, memberikan kesaksian bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat. Bukan orang lain, bukan tetangga kita, bukan istri kita, bukan siapa yang memberikan kesaksian terhadap perbuatan kita. Tapi diri kita sendiri, anggota tubuh kita sendiri. Telinga kita, mata kita, kaki kita, tangan kita, kulit kita. Semuanya akan memberikan kesaksian terhadap apa yang kita perbuat. Kalau baik maka baik, kalau buruk ya buruk juga. Kita mau lari kemana? Mau lari kemana kita? Tidak sembunyi di mana? Kalau kenyataan hakikatnya nanti kita dapatkan seperti itu pada waktu yaumul kiamah, kita tidak akan pernah lepas dan lari dari pengadilan Allah SWT. Kita juga tidak bisa lari dari kesaksian anggota tubuh kita. Terus kita mau tidak kemana? Tidak sembunyi di mana? Tidak menyembuhkan amal kita di dunia ini? Tidak menyembuhkan keburukan kita? Sampai bumi pun, itu pun memberikan kesaksian. Setelah anggota tubuh kita memberikan kesaksian terhadap apa yang kita lakukan, bumi pun itu juga akan mengabarkan tentang apa yang dilakukan oleh manusia yang hidup di atas permukaannya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dalam surat Zilzalah, pada hari itu bumi ini akan menceritakan seluruh berita-berita. Apa yang terjadi dan apa yang dilakukan di atas permukaannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, in akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa ummatin bima 'amila 'ala dhahriha an taqul 'amila kadza wa kadza fi yawm kadza wa kadza. Nabi SAW mengatakan, inna akhbaroha, ini berita dari bumi ini apa? Bahwasanya bumi ini akan memberikan kesaksian pada setiap hamba laki-laki atau setiap hamba perempuan dengan perbuatan apa yang dia lakukan di atas bumi tersebut. Maka bumi ini mengatakan si fulan melakukan seperti ini dan seperti itu, si fulan melakukan seperti itu dan seterusnya dengan detail. Pada hari ini, jam ini, dan seterusnya. Ini kalau bukan Allah SWT yang melakukannya, siapa yang melakukannya? Bumi pun akan menceritakan kisah kita dan perbuatan kita ketika kita hidup di muka bumi ini. Mau lari kemana lagi kita? Dan untuk bisa menghadirkan muraqabah adalah memperbanyak ibadah. Apalagi pada hari-hari ini ya. Ashadul Hijjah ini. Dengan memperbanyak ibadah, maka ini salah satu sebab datangnya sifat muraqabah pada diri kita. Dan kalau bisa ibadah itu tanwiknya variatif gitu ya, hanya satu saja. Setiap orang itu Allah SWT bukakan taufik yang tepat untuk dia. Tidak bisa kita paksakan ya. Satu saat Imam Malik diberi surat oleh sahabatnya Fudail bin Iyad, sibuklah kamu dengan beribadah. Imam Malik seorang muhaddis, seorang ahlul ilmi, Fudail bin Iyad ini terkenal dengan apa? Kesibukannya dalam masalah ibadah. Sibuklah kamu dengan beribadah. Maksudnya memberikan nasihat kepada Imam Malik supaya jangan hanya sekedar mengajar, jangan hanya sekedar menyampaikan ilmu dasar, tapi sibukkan hatimu dengan ibadah. Kemudian Imam Malik rahimahullah taala menjawab bahwa Allah SWT membukakan pintu kebaikan kepada hambanya dengan jalan yang sangat banyak. Ada seseorang yang diberi taufik Allah SWT dalam masalah ibadah, sedekah, haji dan umrah, puasa, sholat malam, jihad fisabilillah. Kalau kita hanya dibuka satu pintu ibadah saja, kira-kira apa yang terjadi dengan diri kita? Akan muncul rasa bosan, jemu, dan seterusnya. Tetapi ketika Allah SWT membukakan pintu ibadah kepada kita, pintu kebaikan sangat banyak sekali, variatif sekali, maka kadang-kadang ya kita sedekah, kadang-kadang kita puasa, kadang-kadang kita ada kesempatan, dan seterusnya. Jihad fisabilillah, amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun pada suatu saat kita mendapatkan sebuah ibadah yang kita merasa bahwa ibadah ini betul-betul kita bisa tekuni dan seterusnya. Wah, saya kok kecenderungan saya kepada sholat malam. Fadli akhi sholat malam. Tidak bisa dipaksakan semua harus sholat malam, tidak mungkin. Wah, masya Allah, saya kok merasa bahwa Allah SWT berikan harta kepada diri saya. Nah, saya tidak bisa seperti si fulan. Masya Allah, seorang ustaz, seorang talib ilmi. Saya paksakan juga tidak bisa. Panas pantat saya kalau duduk di majelis ilmu. Kita paksa-paksa juga gak bisa. Allah SWT berikan kelebihan berupa harta, ya sudah sedekah. Orang lagi masya Allah, orang ini masya Allah punya kekuatan dalam masalah puasa. Puasanya luar biasa. Daud, dan seterusnya. Ya sudah, kita enggak bisa kita paksa dia enggak punya untuk sedekah. Bisanya puasa ya, fadhal puasa. Jangan saling mencela satu dengan yang lain. Bahkan yang bisa kita lakukan mendorong dia, mensupport dia. Masya Allah si fulan ini thalabul ilmi, seorang thalib ilmi yang bersemangat sekali, sudah kita support dia. Dan seterusnya, wah si fulan ini masya Allah kalau urusannya dengan janda ini sangat perhatian sekali dengan janda, maaf dengan ya. Nah, maksudnya menyantuninya begitu ya, bukan. Tapi juga enggak apa-apa kalau ingin menyelamatkan juga. Baik juga masya Allah. Ya. Karena namanya sa'yu apa orang yang menyantuni para janda itu dan anaknya itu seperti mujahid fisabilillah ya, enggak apa-apa. Menyantuni dan juga mengayominya begitu sekalian. Ya. Itu juga masya Allah begitu ya ikhwah ya. Kalau kemudian kita hanya Allah bukakan pintu kebaikan satu pintu saja masya Allah, apa yang terjadi dengan kita? Ya, oleh sebab itu ini sesuatu yang kita syukuri ya. Syukur bersama. Dengan memperbanyak ibadah, variatif dalam beribadah tadi itu akhirnya menghilangkan rasa jemu dan bosan. Dan juga bisa menghadirkan sifat muraqabah pada diri kita. Ya, semakin banyak dia beribadah, menjalankan ketaatan dan seterusnya, maka semakin sulit karena disibukkan dengan hal yang baik. Kalau seseorang disibukkan dengan hal yang bermanfaat, maka lupa dia dari hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang berupa maksiat. Antum perhatikan saja, sibuk saya dengan hal yang bermanfaat. Hari ini apa? Oh, hari ini ngajar. Hari ini apa lagi? Oh ya, saya punya kesibukan dengan anak-anak dan seterusnya. Lupa berbuat maksiat. Yang tidak ada kecuali apa? Sibuk sekali dalam kebaikan, berkhidmat kepada sesama, melayani sesama, orang miskin dan seterusnya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehidupannya seperti itu aja kita dapatkan. Oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana? Oh, bersama dengan para sahabatnya sedang mengajar ilmu. Oh, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh, sedang bersama dengan para umahat, dengan sahabiat mengajar ilmu dengan. Oh, sedang melayani hajat masyarakat kota Madinah. Oh, dan seterusnya banyak sekali kita dapatkan dalam kehidupan beliau. Gak ada ceritanya nganggur. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk apa? Berlindung kepada Allah SWT dari sifat nganggur. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Kalau kita tidak disibuk dengan hal yang bermanfaat, maka kita akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maksiat dan seterusnya. Seperti anak, coba. Anak-anak kita ini, kalau kita perhatikan, kok akhirnya berbuat ini, berbuat ini. Kenapa? Banyak nganggurnya, banyak waktu kosongnya. Karena waktu kosong itu mematikan apa namanya kreativitasnya. Coba kita kasih kesibukan, ini tolong kerjakan ini nak, tolong ini kerjakan ini dan seterusnya, dia akan berpikir terus, beraktivitas terus sehingga lupa dengan hal yang buruk yang ada di sekitarnya, sekelilingnya. Ya. Dan juga yang namanya muraqabah ini kalau bisa kita didik anak-anak kita, kita tarbiyah anak-anak kita sejak dini ya. Kita ajarkan kepada mereka apa? Sifat muraqabah. Karena akan mendorong mereka untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Seperti ada sebuah kisah. Ada seorang kiai memerintahkan kepada anak didiknya, ini sedang kamu saya kasih ayam, sembelih di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Wah, semuanya lari ke sana kemari, sembunyi di bawah kolong, sembunyi di kamar tertutup dan seterusnya. Semuanya berhasil. Pak kiai, saya telah menyembelih di sana, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Oh ya, satu lagi mengatakan, satu lagi dan seterusnya. Terakhir didapati seorang anak masih membawa ayamnya. Lah kenapa kamu enggak sembelih tempat yang tersembunyi? Lah bagaimana saya hendak menyembelih tempat sembunyi? Sementara Allah SWT melihat apa yang aku lakukan. Siapa yang tidak tahu? Seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu saat beliau sedang mengawasi rakyatnya. Malam-malam beliau mendengar ketika bersandar, karena keletihan bersandar di sebuah rumah, di tembok sebuah rumah. Kemudian beliau mendengar percakapan orang di dalamnya, seorang ibu janda dan anak perempuannya. Ibunya memerintahkan kepada anak perempuannya, campurkan susu ini dengan air. Maksudnya apa? Campur susu itu dengan air supaya bertambah banyak, sehingga dia mendapatkan hasil yang lebih ketika dijual. Kemudian anak perempuan mengatakan, Khalifah Amir Mukminin Umar bin Khattab telah mengumumkan tidak boleh dicampur dengan air. Kemudian anak perempuan itu sempat tidak mau mencampur air. Kemudian ibunya mengatakan, Umar kan tidak mengetahuinya kalau engkau campur air. Walakin Rabba Umar ya'rifuhu. Akan tapi Rabbnya Umar, Allah SWT mengetahuinya. Langsung besoknya, pagi harinya, ditandai rumah itu, kemudian memerintahkan kepada anaknya, Asim bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, melamar anak itu dan menikahinya. Sampai beliau mengatakan, kalau saya masih punya kekuatan, tentu saya akan nikahi anak perempuan tadi. Ya, Asim menikah dengan wanita ini, yang pada akhirnya wanita ini melahirkan bapak Umar ibni Abdul Aziz. Ya, Umar ibni Abdul Aziz itu adalah cucu atau cicitnya Umar ibnu Khattab dari anak perempuan yang ditemukan tadi oleh Umar. Anak perempuan yang apa? Yang betul-betul menjaga ifahnya. Akhirnya seperti itulah yang didapatkan dalam kehidupannya. Kehormatan di dunia sebelum kehormatan di akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT, kalian kita selalu berdoa kepada Allah SWT untuk memberikan taufik kepada kita terhadap segala yang Allah SWT cintai dan ridhoi. Dan juga bagaimana kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, butuh mujahadah. Butuh mujahadah, butuh jihad. Allatina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan sungguh orang yang berjihad di jalan kami pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Ya. Maka dengan mujahadah mentarbiah diri kita untuk selalu menghadirkan sifat apa? Sifat muraqabah dalam setiap langkah kita, setiap perbuatan dan sikap kita. Sehingga kemudian kita sampai derajat ihsan, derajat Islam dilampaui, derajat iman dilampaui, sampai pada tingkatan yang paling tinggi yaitu derajat ihsan. Itu yang kita harapkan dengan kajian ini. Ini peningkatan makna ibadah di antara kita. Harus ada seperti itu. Jangan hanya statis stagnan dalam kondisi yang sama, ngaji-ngaji bareng-bareng dan seterusnya, tapi tidak ada peningkatan dalam diri kita, dalam muamalah kita. Ibadah yang benar itu akan tampak pada zahir seseorang. Semakin banyak ngajinya, semakin banyak ibadahnya. Semakin banyak ibadahnya, semakin baik akhlaknya dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan teman-temannya. Karena tidak ada dikotomi perbedaan antara iman, takwa dengan akhlak yang mulia. Akhlak itu merupakan wujud daripada iman yang benar, manhaj yang lurus. Jangan kemudian berkata, yang penting manhajnya, yang penting akidahnya benar. Tapi masalah muamalah, masalah akhlak, masalah amanah, masalah kejujuran sama sekali tidak diperhatikan. Ini bukan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salahnya itu dari saya dan dari syaitan, dan saya istighfar dan mohon ampun kepada Allah SWT. Kalau ada benarnya, maka itu semuanya datang dari Allah SWT. Ini yang bisa sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kepada ikhwan dan akhwat yang apabila ingin mengajukan pertanyaan, silakan ditulis pada sejarik kertas kemudian diajukan ke depan, insyaallah akan kami sampaikan kepada beliau. Jadi jazakumullah khair kepada para mas'ulin yang ada di Ma'had Nasr Sunnah ya. Ustaz Taufik Al-Badri hafizahullah taala dan ustaz-ustaz yang lainnya dan juga ikhwah sekalian yang telah dengan zuhudnya kemudian mengadakan kajian pada pagi hari ini. Jadi apakah menghadirkan sifat muraqabah ini termasuk bagian dari jihad melawan hawa nafsu? Jelas. Ya, jihad itu aqsam. Jihad itu beberapa macam ya, ada beberapa macam. Dan yang paling utama adalah jihadun nafs. Karena tidak mungkin seorang bisa berjihad melawan musuh-musuh yang di luar sana kecuali setelah berjihad melawan hawa nafsunya. Jihad yang di dalam ini melawan hawa nafsu yang pertama adalah untuk berilmu, belajar untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Ini jihadun nafs, melawan kejahilan. Karena hakikatnya manusia adalah tidak tahu. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah SWT mengajarkan ilmu kepada kita apa yang dia tidak tahu. Nah, jihadun nafs yang kedua adalah apa? Setelah kita berilmu, kita berjihad melawan nafsu kita untuk mengamalkannya. Karena tidaklah dikatakan ilmu membawa buah dan berhasil kecuali setelah diamalkan. Karena amal itu samarah daripada ilmu, buah dari ilmu. Kemudian setelah itu, maka kita harus berjihad melawan nafsu kita untuk apa? Untuk mendakwahkannya. Dan muraqabah ini adalah dalam rangka untuk apa? Mengamalkan apa? Mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kemudian setelah itu kita mendakwahkannya. Setelah mencukupkan, menyempurnakan dirinya dengan ilmu dan amal, tidak sampai di situ saja, tapi juga berusaha bagaimana saudara-saudara yang lain juga apa? Mendapatkan barakah dari ilmu dan amal yang telah dikerjakan dengan mendakwahi mereka. Kemudian setelah itu jihadun nafsu untuk bersabar dalam menghadapi berbagai macam rintangan dalam dakwah ilallah. Puasa mutlak dan salat mutlak itu apakah ada dalilnya? Allahu a'lam bisawab. Tapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kita sering mendapatkan berita ulama fulan ini salat dalam sehari 1000 rakaat. Ulama fulan ini tawaf sampai 1000 kali tawaf. Jadi seperti kisah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, pada waktu umrah, pergi umrah atau haji, itu tidak terlihat kecuali apa? Salat dan tawaf, salat dan tawaf. Maknanya apa? Salat yang tidak terhitung jumlahnya, salat 2 rakaat selesai, salat 2 rakaat lagi selesai, salat 2 rakaat. Tidak ada batasnya. Oleh sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta oleh seorang sahabatnya, Rasulullah mengatakan, "Ya fulan, is'alni." Wahai fulan, mintalah kepadaku. Maka sahabatnya mengatakan, "As'aluka murafaqata fil jannah." Aku minta kepadamu untuk menjadi temanmu di surga, dekat. Au ghairu dzalika, atau selain itu. Rasulullah mengatakan selain dari itu. La illa dzak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'inni 'alaika bi katrati sujud." Tapi bantulah aku dengan apa? Memperbanyak sujud. Maknanya apa? Salat. Dan salah satu di antara ibadah yang paling Allah SWT cintai apa? Sujud, salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ja'ala dijadikan untukku salat apa? Qurratu ayuni fi salati." Allah SWT menjadikan kesesukan pandanganku, mataku adalah pada sholatku. Sehingga apa? Sholat apabila seorang memperbanyak sujud, maknanya memperbanyak apa? Sholat. Kecuali sholat yang jelas, sholat rawatib, sholat namanya seorang selesai dari sholat duhur berapa rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat, atau sholat fajar 2 rakaat, enggak boleh tambah lagi. Saya pengen memperbanyak 4 rakaat, enggak bisa. Tapi kalau dia pada waktu malam sholat 2 rakaat, masyaallah 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat terus begitu ya. Tanpa dia batasi yang disebut di sini sholat mutlaqah tadi itu, maka itu tidak ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana tadi, sebagaimana puasa, kalau seorang puasa Daud tanpa berhenti, enggak ada larangannya. Hari puasa, hari berbuka, hari puasa, hari berbuka. Sebagaimana tadi tawaf. Falyatawwafu bil baitil atiq. Hendaklah dia tawaf disebut dengan sikap mubalaghah, tanpa disebutkan berapa banyaknya. Kecuali yang sudah ditetapkan jumlahnya. Seperti tawaful wada, tawaful qudum dan seterusnya, itu jelas jumlahnya. Tapi kalau benar seorang di Mekah tawaf aja dia, selesai capek tawaf berhenti minum air zam-zam, kemudian setelah itu apa? Salat 2 rakaat. Tawaf lagi berapa kali sekuat dia, berhenti lagi, kemudian salat 2 rakaat. Suatu hal yang marghub fih. Dalilnya seperti itu karena enggak ada pembatasannya. Oleh sebab itu kita dapatkan di antara para salaf seperti itu, salat sampai 1000 rakaat dalam sehari dan sama semalam. Allahu a'lam bissawab. Dengan meluruskan niat untuk ibadah, satu amal yang hukumnya awalnya mubah. Kalau ibadah itu enggak ada yang mubah ya. Nah, ima dia adalah wajib, ima dia adalah mustahab. Kalau mubah itu perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan masalah ibadah. Kecuali kalau kemudian perbuatan mubah diniatkan ibadah, maka itu bisa jadi ibadah asal tidak bertentangan dengan kaidah syar'i ya. Seperti contohnya, cari ma'isyah, ya, kerja jualan di pasar atau jadi sales dan seterusnya. Dia niatkan untuk apa? Untuk menjaga diri anaknya dan istrinya, memberikan apa kepada mereka, jadi ibadah. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ahadukum shadaqatun. Pada kemulaan salah seorang di antara adalah ibadah. Kenapa? Karena digunakan pada tempat dan niatkan dengan niat yang salehah, jadi ibadah. Hasilnya melakukan hubungan suami istri yang sah itu kan perbuatan mubah. Tapi ketika diniatkan tujuannya untuk mengharapkan anak yang soleh dan seterusnya, jadi ibadah. Mungkin seorang kuliah di kedokteran ya, saya niat kuliah di kedokteran, itu perkara yang mubah itu. Tapi dia niatkan insya Allah nanti kalau saya apa namanya menjadi dokter, saya akan berkhidmat kepada sesama. Kalau orang lain mungkin bayarnya mahal-mahal, tapi saya ala kadarnya, terserah mau bayar, bayar, terserah mau tidak bayar ya terserah, mau bayar terserah. Saya niatkan itu adalah untuk ibadah. Masya Allah, ada seorang teman kita dokter seperti itu, nggak pernah mampang tarif. Kadang yang datang itu macam-macam, ada bawa ayam, bawa beras 1 kilo 2 kilo gitu. Orang-orang kamu nggak punya apa-apa, akhirnya apa saja boleh dia, nggak bawa apa-apa juga nggak ada masalah, nggak ditanya, dikasih obat dan seterusnya. Nggak adanya perawatnya nggak pernah tanya ini bayarnya berapa, nggak ada, sudah pokoknya kalau ngasih terima, kalau nggak ya sudah sana. Awalnya mubah tapi menjadi ibadah, khidmat kepada sesama, kepada umat manusia ya. Kalau kita perbanyak seperti ini, jadinya juga ini termasuk diantara perkara yang bisa menghadirkan murqabah dalam diri kita. Ya, yang jelas bagaimanapun aktivitas kita itu diniatkan ibadah, Asal hukum pertamanya itu mubah, tidur. Tidur berapa hari kita dalam berapa jam dalam sehari? 6 sampai 8 jam lah. Tapi begitu kita tidur kita baca doa bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Baca ayat kursi, baca subhanallah walhamdulillah Allah akbar 33 kali atau baca doa-doa yang lain. Jadi ibadah, bangun begitu bangun tidak ingat kecuali apa? Allah SWT alhamdulillah ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. 6 jam, 8 jam kita enggak berbuat apa-apa, enggak punya modal apa-apa, enggak modal duit, enggak modal apa, malah kita istirahat, itu sudah jadi ibadah. Kenapa? Karena niatnya tadi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, hidupku, matiku, ibadahku lillahi rabbil alamin. Konsep ibadah seperti itu. Ya. Insyaallah, ya. Sampai ketika kita berkhidmat kerja di kantor, kerja ini kalau niatnya kita memang ibadah, sehingga begitu keluar kita bismillah alaihi tawakkaltu wala haula wala quwwata illa billah, begitu masuk ke dalam rumah baca bismillah, semuanya ibadah waktu kita ini. Assalamualaikum Ustaz, bila keadaan sendiri kenapa mudah sekali bermaksiat, tapi kalau bersama orang merasa malu, bagaimana keadaan iman saya ini Ustaz? Nah, ini perlu sama-sama untuk belajar tauhid. Tauhidnya diluruskan kembali. Tauhid, terutama tauhid asma dan sifat. Bagaimana kita beribadah kepada Allah SWT dengan konsekuensi daripada nama-nama Allah dan sifatnya. Yakin enggak Allah SWT memiliki nama Ar-Raqib, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami', Al-Hafidh? Yakin, baik. Maknanya apa? Maknanya Allah SWT mendengar apa yang kita ucapkan. Allah SWT melihat apa yang kita perbuat. Allah SWT mengetahui apa yang kita kerjakan. Allah SWT menjaga, mengawasi setiap perbuatan kita. Teruskan. Panjang nanti. Kalau seperti itu kita hadirkan dalam kita, kita tahu kita jadi lurus. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, semakin jauh makrifat kita tentang Allah SWT, semakin besar kemungkinannya untuk berbuat maksiat kepadanya. Semakin dekat dan semakin mengetahui tentang Allah SWT, maka dia akan lebih taat, lebih tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Ya. Puasa menjelang Idul Kurban ini yang baik mulai tanggal berapa? Mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Walaupun yang utama adalah 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, tapi kita mulainya boleh dari awal bulan tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, yang utama tanggal 9, tapi kita tanyakan bolehkah kita puasa tanggal 1? Boleh. Nah, karena adalah ini termasuk hari-hari yang keutamaan beribadah kepada Allah dilipat ganda kan. Ya Allah alam bisawab, ini mungkin saja yang bisa sampaikan jawaban pada seksi yang terakhir ini. Semoga Allah SWT memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang nafik, dan juga memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang nafik tersebut menjadi amal yang soleh. Allahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.